Adakan tiada bertemu akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam. Pasang akan surut bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakan tiada bertemu akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam. Pasang hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa diri. Sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa.